Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyara ikhwani azani Allah wa iyyakum, nahmadullah. Kita bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam yang dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-Nya yang mendapatkan petunjuk kokoh di atas iman dan Islam hingga ajal datang kepada kita. Semoga kita menetapi apa yang Allah perintahkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau sekali-kali mati kecuali engkau dalam keadaan sebagai muslim, orang yang berpegang teguh dengan Islam. Dan kita mengetahui di dalam kita beragama, Allah taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, fi jami'i jawanibi, dari seluruh sisi-sisinya. Terkhusus ya ikhwan fi dinillah, kita mengetahui agama secara global terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah i'tiqadiyah, berupa keyakinan, berupa keimanan, akidah, dan ini adalah merupakan pondasi. Ini adalah merupakan syarat untuk agama kita diterima. Dari sisi yang kedua, yaitu amaliyah. Akadiyah, yang kedua adalah amaliyah, di mana amalan-amalan kita ketika kita mengamalkan syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala akan bermanfaat dan akan diterima insyaallah Subhanahu wa taala ketika dibangun di atas keimanan yang benar, ketika dibangun di atas akidah yang lurus. Maka dua perkara ini adalah tidak boleh kita kesampingkan, harus senantiasa berjalan dua-duanya di dalam menegakkan agama ini. Yaitu baik secara akidah maupun secara amaliyah, keyakinan maupun secara amalan. Sehingga Allah taala menyebutkan di antaranya semisal dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Wa dzalika dinul qayyimah. Lihatlah Allah katakan di akhir ayat tersebut, wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang tegak lurus. Itulah agama yang tegak lurus. Kapan? Ketika syaratnya terpenuhi yang disebutkan oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lad-din hunafa'. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah. Mukhlishina lad-din, mengikhlaskan untuk Allah menjalankan agama ini. Maka ini terkumpul dua. Akidahnya benar sehingga senantiasa ibadahnya kepada Allah secara ikhlas. Ini adalah akidah tauhid. Mukhlishina lad-din dalam menjalankan agama. Ini menunjukkan amaliyah. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan bentuk amalan yang utama. Wa yuqimus shalah. Dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah. Dan mereka membayar zakat. Baru setelah itu Allah katakan. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang tegak lurus. Maka ikhwanul jazakumullah. Sebelum Allah Ta'ala menyebutkan tentang kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, dan syariat-syariat yang lainnya, maka Islamnya seseorang itu adalah ditandai dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini rukun Islam pertama. Yang ada padanya adalah tauhid, akidah, tauhid. Yaitu beribadah hanya kepada Allah semata sebagai perwujudan dari syahadah asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini adalah syahadah dalam hal ittiba, mencontoh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita adalah berpegang teguh dengan agama sesuai dengan apa yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah perwujudan dari syahadah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak beribadah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah terkumpul padanya akidah dan amaliyah. 6. Alhamdulillah, kembali malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, mengkaji kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang ini merupakan kitab yang isinya kumpulan-kumpulan hadis sebagai bimbingan pengamalan ibadah. Pengamalan ibadah. Yang tentu sebagaimana yang kita kasih mukadimah tadi, kita tidak boleh meninggalkan satu dari dua perkara, baik akidah yang benar juga amaliyah berupa ibadah yang sesuai dengan tuntunan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah pentingnya kita mengkaji bimbingan amaliyah ibadah kita sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengkaji hadis-hadis beliau yang sampai kepada kita, yang terus dibawa oleh para ulama, disampaikan oleh para ulama, alhamdulillah hingga sampailah kepada kita, termasuk di antaranya dengan cara para ulama menulis kitab-kitab hadis, kitab-kitab hadis. Ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum. Kita telah sampai pada babul adzan dari kitab shalah, babul adzan, dan kita akan lanjutkan pembahasan hadis dalam masalah adzan ini. Kita baca hadis yang ke-184 di kitab saya. Qala al-Hafiz Muhajjar al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muadzin. Muttafaqun alaih. Walil Bukhari an Muawiyah wali Muslim an Umar radhiyallahu anhu fi fadli qawli kama yaqulul muadzin kalimatan-kalimatan siwa hayya alatain fayaqulu la haula wala quwwata illa billah. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumun nida apabila kalian mendengar adzan. Nida panggilan yang dimaksudkan di sini adalah adzan. Faqulu mislama yaqulul muadzin. Maka ucapkanlah oleh kalian seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Artinya jawablah oleh kalian ketika kalian mendengar adzan, jawablah dengan semisal sama dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya nomor hadis 611. Imam Muslim dalam sahihnya nomor hadis 383. Dan juga ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari semisal ini dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan juga riwayat datang oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Umar radhiyallahu anhu yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang keutamaan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, satu kalimah satu kalimah. Satu kalimah satu kalimah. Bukan nunggu selesai muadzin baru kita rapel dari awal sampai akhir, tapi per kalimat. Nah, ketika muadzin takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini namanya satu kalimat. Siwa hayya'alatain, kecuali dua hayya'al, hayya'al shalah dan hayya'al shalah. Fayaqul, hendaknya orang yang mendengarnya mengatakan dengan jawaban la haula wala quwata illa billah. Naam. Ini di dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 385. Kita akan baca selengkapnya apa yang diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di mana lafaz hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala al muadzin apabila muadzin mengatakan Allahu akbar Allahu akbar faqala ahadukum seseorang di antara kalian menjawab Allahu akbar Allahu akbar summa qala asyhadu an la ilaha illallah qala asyhadu an la ilaha illallah muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah engkau menjawabnya dengan asyhadu an la ilaha illallah. Summa qala, kemudian ketika muadzin mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah, engkau pun juga mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Summa qala, kemudian ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, qala, maka engkau menjawab la haula wala quwwata illa billah. Summa qala, kemudian ketika muadzin mengatakan hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Summa qala Allahu akbar Allahu akbar, qala Allahu akbar Allahu akbar. Summa qala la ilaha illallah, engkau pun menjawab qala la ilaha illallah. Kemudian lengkap hadisnya dikatakan oleh Rasulullah min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang menjawab ketika mendengar adzan semisal apa yang dikatakan oleh muadzin kecuali hayalatain, yakni hayalah salah, hayalah falah, jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Kalau itu min qalbihi, dari benar-benar hatinya, artinya diyakini dalam hatinya apa yang diucapkan sebagai jawaban ketika mendengar muadzin, diyakini dari hatinya, ya, bukan hanya sekedar mendengar kemudian menjawab. Nah, keutamaan ini dikatakan oleh Rasulullah min qalbihi, dari dalam hatinya, artinya diyakini, difahami dan diyakini, maka kata Rasulullah dakhala jannah. Kata dakhala jannah ini diterangkan oleh para ulama dengan lafaz, yakni kalau dalam bahasa Arab fi'il madhi yang menunjukkan lampau, dakhala telah, padahal namanya masuk surga itu adalah nanti di yaumil kiamah, ya. Maka sesuatu yang itu kejadiannya nanti tetapi penghabarannya dengan fi'il madhi, ya, dengan bentuk lampau past tense, maka itu menunjukkan sesuatu yang pasti, ya, sesuatu yang pasti. Dakhala jannah, maka artinya pasti dia masuk surga, pasti dia masuk surga. Lihat keutamanya. Ikhwan wa jazakumullah. Maka dengan hadis ini kita sampaikan secara lengkap supaya, nah, mengingatkan kita bahwasannya menjawab adzan itu adalah memiliki keutamaan yang besar, supaya kita tidak menggampang-gampangkan dan meremeh-remehkan. Walaupun nanti akan kita kaji apa hukumnya, dan yang rajih adalah hukumnya mustahab, sunnah. Nah, artinya kalau tidak melakukannya tidak dosa. Namun ketika kita mengetahui keutamaan yang besar semisal ini, dan itu adalah bagian dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan lebih terdorong untuk mengamalkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlebih ketika kita menginginkan untuk mendapatkan keutamaan di mana Rasulullah SAW mengatakan dakhala jannah, pasti masuk surga. Syaratnya dia menjawab apa tadi? Min qalbihi, benar-benar dari hatinya, artinya difahami, ya, difahami dan diyakini. Nah, karena itu adalah kalimat-kalimat, ya, takbir. Nah, kalimat tauhid, syahadah adalah berupa kalimat-kalimat zikir yang agung, yang besar nilainya. Nah, di sini juga hadis ini ikhwan jazakumullah memberikan faedah apa yang kita sebutkan tadi. Ya, apa yang kita sebutkan bahwasannya agama ini secara lengkap dua, keyakinan, akidah dan amaliyah. Nah, ketika kita mengamalkan mendengar menjawab, ketika kita mendengar adzan kita menjawab, kita ikuti dengan keyakinan, akidah, diyakini dalam hatinya, maka mendapatkan keutamaan yang besar. Dapatkan keutamaan yang besar. Nah, begitu juga setiap amalan, mayoritas amalan, Rasulullah SAW menegaskan innamal a'malu binniat. Amalan itu tergantung pada niat. Jadi amalan tidak terlepas juga dengan akidah, keyakinan. Niat itu adalah bagian dari perkara akidah. Ikhwani fiddin azani Allah yakum, kita kembali pada pembahasan hadis sesuai dengan bab, yakni adzan. Jelas Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan hadis-hadis ini adalah tepat pada babnya, babul adzan, karena memang pada hadis-hadis ini disebutkan tentang tuntunan, di antara tuntunan orang yang mendengar adzan. tuntunan orang yang dia mendengar adzan. 6. Kita akan bahas beberapa permasalahan dari hadis yang baru saja kita baca. Pertama, masalah pertama, hukum menjawab dengan ucapan yang semisal yang diucapkan oleh muadzin. Hukumnya apa? Apakah sunnah ataukah wajib? Nah, maka di sini ada perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut pendapat Dohiriyah yang relatif mayoritasnya adalah mengambil nas secara dohir. Juga pendapat mazhab Hanafiyah, juga sebagian ulama semisal Ibnu Wahab, mereka berpendapat wajibnya menjawab azan. Ketika seorang mendengar azan, wajib menjawab. Mereka berdalil dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang tadi kita baca. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sami'tumun nida," apabila kalian mendengar azan, "faqulu mislama yaqulul muadzin," maka jawablah dengan mengatakan semisal apa yang dikatakan oleh muadzin. Ikhwani wa jazakumullah, diambil dari hadis ini adalah siyaknya, konteksnya adalah perintah. Faqulu, ucapkanlah, jawablah. Ini kan perintah. Sahih? Nah, sementara di sana ada kaidah. Nah, al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu adalah menunjukkan wajib. Menunjukkan apa? Wajib. Nah, pendapat yang pertama ini, ikhwan fil jazakumullah, sekiranya tidak didapati dalil-dalil yang lain, nas-nas yang lain kecuali hadis ini tadi saja, hadis ini saja, maka benar mereka. Mereka benar bahwasanya itu wajib. Nah, namun ikhwan fil jazakumullah, di sana ada hadis dan nas-nas yang lain. Nah, yang istimbat hukum, penetapan hukum itu harus jam'ul adillah, jam'un nusus, menggabungkan dalil-dalil yang ada, menggabungkan nas-nas yang ada. Memang benar, asal dalam perintah itu adalah wajib. Namun ketika ada dalil yang lain yang memalingkan dari asal yang menunjukkan wajib tadi, bisa menjadi bukan wajib tetapi adalah mustahab atau sunnah. Karena perintah itu ada satu dari dua kemungkinan. Nah, lil wujub au lil mustahab. Perintah artinya wajib atau perintah itu artinya mustahab, sunnah. Nah, sehingga pendapat yang kedua adalah pendapatnya jumhur ulama, yaitu mustahab atau sunnah atau mandub atau istihbab. Ini istilah-istilahnya. Mereka berdalil, di antara dalilnya adalah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a muadzina. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar adzannya muadzin. Falamma kabbara, ketika muadzin tadi takbir, Allahu akbar Allahu akbar, Rasulullah sallallahu saat itu berkata, alal fitrah, di atas fitrah. Falamma tashhadu, ketika muadzin itu mengucapkan syahadah, syahadu an la ilaha illallah, Rasulullah SAW mengatakan, kharaja minan nar, dia telah keluar dari neraka. Nah, artinya beliau ya ini menunjukkan kalau seorang bertakbir itu sudah fitrahnya. Manusia mengagungkan Allah. Nah, manusia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah fitrahnya. Nah, kalau seorang kemudian bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka kata Rasulullah kharaja minan nar, keluar dari neraka. Kenapa? Jaminan masuk surga. Diselamatkan dari neraka orang yang mengucapkan syahadat. 6. Qalu, para ulama berpendapat dengan riwayat ini, falamma qala Rasulullah sallam ghaira ma qala al-muadzin ulima annal amra bidzalika listihbab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu mengatakan perkataan yang tidak sesama dengan yang diucapkan oleh muadzin, kan muadzin takbir, ya kan? Padahal kalau hadis yang pertama tadi mengatakan faqulu, nah, kama yaqul mislama yaqulul muadzin, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kejadian ini Rasulullah SAW mengucapkan tidak sama dengan ucapan muadzin. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya perintah yang ada dalam riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, faqulu mislama yaqulul muadzin, itu berarti perintah menunjukkan istihbab. Menunjukkan apa? Istihbab, artinya tidak wajib. Karena kalau sekiranya wajib, pasti Rasulullah SAW akan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, baru kemudian mengucapkan yang lainnya. Tetapi Rasulullah SAW waktu itu tidak mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ketika muadzin takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah SAW mengatakan alal fitrah. Dan ini bukan jawaban ya, alal fitrah ini bukan jawaban. Jangan disalahpahami nanti kalau kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti boleh menjawab alal fitrah. Tapi ini adalah Rasulullah SAW hendak menunjukkan, naam, keadaan bahwasanya kalau orang bertakbir dengan itu tandanya dia mengagungkan Allah, naam, maka itu adalah sudah semestinya, sudah di atas fitrah. Fitrahnya demikian. Kalau orang tidak mengagungkan Allah, maka itu fitrahnya rusak. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya perintah yang pada riwayat Abi Sa'id Al-Khudri berarti perintah yang tidak dibawa kepada wujub, wajib, tetapi adalah sunnah. Naam. Begitu juga dalil yang berikutnya adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 386. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida," siapa yang mengatakan ketika dia mendengar adzan, "Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, ghufira lahu dhanbu." Siapa yang mendengar adzan ketika ucapan asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, ghufira lahu dhanbu, diampuni baginya dosanya. Ini satu keadaan di mana Rasulullah SAW tidak memerintahkan ucapkan dulu seperti yang diucapkan oleh muadzin, baru setelah kemudian ucapkan doa ini, bacaan ini, tidak. Tetapi ya, Rasulullah SAW mengabarkan, siapa yang mendengar muadzin, adzannya muadzin, kemudian dia mengucapkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Ketika muadzin sampai syahadah, dia pun juga mengikrarkan syahadah. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, kata Rasulullah, ghufira lahu dhanbu, diampuni baginya dosa. Nah, ini menunjukkan berarti tidak menjadi keharusan, tidak menjadi keharusan untuk menjawab azan ketika adzan tersebut kita dengar. Artinya hukumnya tidak wajib, namun mustahab. Namun mustahab. Ini beberapa dalil yang menunjukkan sebagai yakni pemaling dari perintah yang artinya wajib menjadi perintah yang dimaknai mustahab. Ini pendapat jumhur dan inilah pendapat yang rajih. Inilah pendapat yang rajih. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum, Asy'ari al-Albani beliau berdalil dengan hadis tadi di mana beliau mengatakan annal amra laisa lil wujub bima sahha fil muwatta Malik, bahwasanya perintah itu tidak menunjukkan wajib, dan beliau menambah dalil yang lainnya berupa apa yang sahih diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam muwatta'nya. An Sa'labah ibni Abi Malik Al-Qurdi, dari Sa'labah bin Abi Malik Al-Qurdi, di mana beliau mengatakan anhum kanu fi zamani Umar radhiyallahu anhu yusalluna yaumal jum'ah hatta yahruju Umar, fa idza kharaja Umar wa jalasa 'alal mimbar wa adzana al muadzin jalasna natahaddas, jalasna natahaddas, fa idza sakata al muadzinu wa qama Umar yahtub ansatna falam yatakallam minna ahadun. Kata Sa'labah ibnu Abi Malik Al-Qurdi bahwasanya mereka di zamannya Umar yusalluna yaumal jum'ah, terus senantiasa salat ketika sudah masuk masjid, salat terus salat, dan ini adalah termasuk satu amalan. Nah, di hari Jumat sebelum yakni datangnya imam adalah salat dari masuk awal masjid. Nah, salat sampai imam datang, naik mimbar baru berhenti salat. Ini adalah salat mutlak. Ya, artinya adalah niat salat pokoknya. Tidak ada nama. Salat apa ya? Tidak ada namanya. Namanya salat mutlak. Ya, ini memang niat salat. Dibanyak di dengan salat itu sebagai sarana untuk sebanyak-banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyatakan wa aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Nah, sehingga di antara amalan adalah salat mutlak dari awal kita masuk masjid. Nah, 2 rakaat salam, berdiri lagi 2 rakaat salam, berdiri lagi sampai datangnya imam. Nanti akan kita kaji tentang yakni salat Jumat, pada bab salat Jumat. Inilah yang disebutkan oleh termasuk Sa'labah Ibn Abi Malik Al-Qurdi bahwasanya mereka di zamannya Umar radhiyallahu anhu mereka salat di hari Jumat sampai Umar keluar. Apabila Umar telah keluar dan duduk di atas mimbar, dan muadzin kemudian azan, jalasna natahaddatsu. Kami duduk, artinya berarti sudah tidak salat lagi. Natahaddatsu. Kami berbincang-bincang. Ya. Nah, ini di sini diambil faedah juga ikhwan jazakumullah bahwasanya larangan berbicara ketika khatib itu menyampaikan khutbah itu adalah ketika khutbahnya mulai. Ketika sejak mulai khutbah. Tetapi ketika baru naik mimbar kemudian salam, setelah itu kan imam duduk, nah adzanlah muadzin. Maka saat itu masih boleh kita yakni bercakap, boleh berbincang, boleh berkata-kata, ngobrol misalnya. Nah, apa yang diperlukan? Nah, ada temannya baru datang salam, assalamualaikum misalnya, masih boleh. Nah, kaif halak, bagaimana kabarmu? Masih boleh. Ketika mah, yakni kondisi adzan. Nah, faedah yang berikutnya dari hadis ini adalah yang menjadi dalil pada pembahasan kita, yaitu para sahabat di zamannya Umar saat itu adalah berbincang-bincang ketika adzan dikumandangkan. Nah, ini menunjukkan dan inilah yang menjadi dalil adalah menjawab azan itu hukumnya tidak wajib. Sekiranya wajib, satu, para sahabat tidak akan mungkin berbincang-bincang. Mesti menjawab azan. Dan kalau sekiranya itu wajib, ketika sahabat ada yang berbincang, akan ditegur oleh Umar. Kalau sekiranya wajib. Maka kata beliau, wa azanal muadzin jalasna natahaddatsu. Ketika azannya muadzin, kami duduk, artinya sudah tidak lagi sholat, kami berbincang. Faidah sakatal muadzin wa qama Umar yahtub ansatna. Apabila telah berhenti muadzin dan Umar berdiri mulai berkhutbah, ansatna, kami pun diam. Falam yatakallamu minna ahad. Tidak ada yang berbicara satupun orang di antara kami. Nah, yang menjadi sisi pendalilan adalah bahwasanya para sahabat sebagian ya tidak menjawab adzan berbincang. Nah, mungkin ada keperluan yang perlu diperbincangkan. Ini disebutkan oleh Syaikh Al-Alamah Al-Albani di dalam kitab beliau Tamamul Minnah. Demikian ikhwan jazakumullah pembahasan masalah pertama ini. Jadi yang rajih hukumnya tidaklah wajib tetapi adalah mustahab. Dan ini merupakan tarjih dari diantaranya Syaikh Ibnu Baz di dalam majmu' fatwa beliau, begitu juga yang dirajihkan oleh Syaikh Al-Alamah Muhammad Musa Al-Utsaimin di dalam majmu' fatwa beliau juga. Sekali lagi, dan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Masalah berikutnya adalah apakah menjawab sama dengan yang diucapkan oleh muadzin ketika pada lafaz hayya 'alatain. Hayya 'alatain, yakni dua hayya 'ala, yakni hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ikhwani fi din jazakumullah, ada perbedaan pendapat juga dalam hal ini. Namun saya sebutkan yang rajih adalah ketika dua hayya 'ala, itu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka yang rajih adalah menjawab cukup dengan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Nah, kenapa demikian? Walaupun pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri disebutkan faqulu mislama yaqulul muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana atau seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, ini adalah masih umum hadis ini. Naam, maka diperkecualikan pada dua lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah pada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang di dalam sahih Muslim, di mana Rasulullah SAW merinci, bahkan merinci lafaznya kalimah-kalimah, setiap kalimah. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqal, maka yang mendengar juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Rasulullah SAW mengatakan muadzin itu, summa qala hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwwata illa billah. Ini jelas. Nah, ya, jelas batasan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah pendapat yang rajih. Nah, ini pendapat yang rajih. Sebagian pendapat boleh mengumpulkan dua-duanya, boleh mengumpulkan dua-duanya untuk mengamalkan kedua hadis, yakni hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan hadis Umar. Dan ini adalah diantara pendapatnya Syekh Al-Albani. Seingat saya termasuk pendapat Syekh Al-Albani. Jadi ketika hayya 'alas shalah, kita juga hayya 'alas shalah, baru disambung la haula wala quwwata illa billah. Nah, begitu juga ketika hayya 'alal falah, kita mengatakan hayya 'alal falah, baru setelah itu la haula wala quwwata illa billah. Nah, namun wallah alam bisawab, pendapat ini terbantah dengan hadisnya Umar yang diriwayatkan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, qala, maka orang yang mendengarnya la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah SAW tidak menggabung. Nah, dan Rasulullah SAW sudah merinci jawabannya di hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pendapat yang lain, ada yang mengatakan yakni perkaranya adalah wasi, luas. Luas itu diberi kebebasan. Kamu mengucapkan meniru muadzin, termasuk ketika hayya 'alas shalah kamu menjawab hayya 'alas shalah, ketika hayya 'alal falah kamu menjawab hayya 'alal falah, silakan. Sudah gugur. Ya, kamu mendapatkan keutamaan menjawab. Atau kamu menjawabnya hayya, ya ini dengan la haula wala quwwata illa billah juga boleh. Ini pendapat yang artinya wasi, luas, boleh ini, boleh itu. Nah, namun yang rajih adalah pendapat jumhur para ulama, yakni ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Dan ini diterangkan ikhwan wa jazakumullah, ada sisi kesesuaian. Ada sisi kesesuaian. Nah, ketika takbir, ketika tahlil, ketika syahadah, maka orang yang mendengar adalah mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Karena itu bentuknya adalah ikrar. Ikrar, penetapan, pengakuan. Allahu Akbar, maka takbir diakui. Memang Allahu Akbar, Allah adalah zat yang maha besar. Begitu juga syahadah, begitu juga tahlil. Namun ketika hayya 'alas shalah, ini adalah ajakan. Ya, ajakan. Mari kita sholat. Kan begitu. Nah, ya, kalau kita diajak, mari kita sholat. Nah, biasanya enggak, kita menjawab tidak, mari kita sholat. Nah, ya, tetapi dijawab la haula wala quwwata illa billah, artinya apa? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Artinya kita akan penuhi panggilan itu, hayya 'alas shalah, kita akan penuhi, yakni kita akan sholat. Namun kita mengetahui kita tidak akan bisa mengamalkan ibadah, tidak akan bisa memenuhi panggilan Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita untuk kita i'timad wal i'tisam billah, bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita salat, walaupun kondisi kita sehat, ya, kalau Allah tidak izinkan, nah, tidak memberi petunjuk misalnya, ya, sehingga kita terkalahkan dengan godaan syaitan atau terkalahkan dengan hawa nafsu, maka kita akan tidak memenuhi panggilan hayya 'alas shalah tersebut, tidak datang ke masjid. Nah, tetapi ketika kita katakan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah, kita saat itu adalah yakni bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon dengannya untuk Allah memberikan kekuatan, memberikan daya kepada kita supaya diizinkan. Nah, diberi petunjuk untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semisal ayat Allah taala dalam surah Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Padahal wa iyyaka nasta'in itu isti'anah, itu bagian dari ibadah. Kenapa disebutkan tersendiri padahal sudah disebutkan iyyaka na'budu? Kepada Engkau kami beribadah. Masuk di dalam ibadah itu adalah isti'anah. Tetapi kenapa disebutkan tersendiri? Disebutkan oleh ahli tafsir, faedahnya, hikmahnya adalah kita mengikrarkan bahwasannya kita hanya kepada Allah beribadah. Namun itu tidak bisa akan kita kerjakan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, maka kita pun butuh saat itu pertolongannya Allah supaya kita betul-betul bisa beribadah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kepada siapa yang bisa menolong? Kepada siapa kita bisa meminta pertolongan? Hanya kepada Allah. Nah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahus samad, Allah adalah tempat bergantung. Maka di sini mendidik kepada kita untuk kita tidak memiliki sifat sombong. Nah, karena kita senantiasa butuh kepada Allah. Kita adalah lemah. Nah, dan Allah adalah zat yang maha kaya. Kita adalah yang senantiasa butuh kepada pertolongan Allah. Sehingga bahkan dalam perkara sekecil apapun, kita dituntunkan untuk memohon pertolongan kepada Allah. Nah, ini dalam bab isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Sebagaimana riwayat-riwayat, bahkan para sahabat, mereka untuk membenahi tali sendalnya, adalah perkara yang ringan, gampang gitu. Nah, tetapi mereka pun tetap memohon kepada Allah. Sekali lagi, karena kita adalah tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sisi ini yang termasuk adalah pelajaran yang kita ambil sisi kesesuaian. Kenapa ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Masalah berikutnya adalah yang sering juga ditanyakan, ketika muadzin di azan pertama sebelum sholat subuh, atau ya sebagian mengamalkannya di azan yang kedua, yakni azan waktu sholat subuh, yakni bacaan taswib. Bacaan taswib yakni apa? As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Sebagian orang menjawabnya dengan apa? Jawaban yakni sadaqta wa bararta. Nah, gua. Nah, ini kalau ini baru tahu saya tambahan ini ya. Ya ini ada tambahan setelahnya. Yang umum ya, ya ini sadaqta wa bararta. Kamu telah benar dan kamu telah berbuat baik. Kamu benar mengkhabarkan bahwasanya sholat itu lebih baik daripada tidur. Dan kamu telah berbuat baik karena telah engkau membangunkan orang-orang yang tidur untuk mereka sadar. Sehingga mereka segera sholat. Secara makna bagus. Sadaqta wa bararta. Namun ya khamil jazakumullah, ucapan ini adalah tidak ada dalil yang sahih datang menuntunkan dengan ucapan sadaqta wa bararta. Atau ditambah tadi. Tambahan tadi. Berkata Imam As-Sanani, beliau mengatakan, hada istihsan min qailihi. Ini anggapan baik saja dari pengucapnya. Artinya, mungkin pernah ada orang yang mengatakan demikian. Ya, sadaqta wa bararta. Sifatnya untuk komentar gitu loh, mungkin awalnya itu komentar. Kamu benar. Nah, kamu telah berbuat baik. Kan gitu. Komentar aja. Cuma didengar orang lain, akhirnya ya banyak orang yang ngikutin. Ya, dikira itu adalah tuntunan ketika mendengar as-salatu khairum minan naum, kemudian sadaqta wa bararta. Nah, sekali lagi kata Imam Sanani, hada istihsan min qaili. Ini anggapan baik dari pengucapnya saja. Wa illa falaisa fi sunnah tu'tamad. Nah, kalau tidak maka tidak didapati di sana sunnah, tidak didapati hadis yang dijadikan sandaran dari ucapan tersebut. Nah, begitu juga yang dikatakan oleh Syekh Ubaikan di dalam kitab Ghoyatul Maram, menukilkan ucapan Syekh Abdurrahman bin Hasan, wal adhar annahu yaqulu fi taswib kama yaqulul muaddin. Yang nampak, artinya yang benar adalah di dalam ucapan atau jawaban taswib adalah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Artinya kembali kepada keumuman hadis Rasulullah SAW dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu faqulu mislama yaqulul muadzin. Ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kembalinya kepada situ. Sehingga ketika kita mendengar as-salatu khairum minan naum, kita menjawabnya juga seperti itu. As-salatu khairum minan naum. Nah, tidak ucap karena tidak ada dalil. Nah, karena tidak ada dalil. Sudah kita sebutkan, kita beramal harus ada dalil. Nah, tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkannya. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim, nah, mufti. Dan kata Syekh Ubaikan, kata beliau, wa wal haq wallahu alam. Dan inilah yang benar. Wallahu alam. Nah, dan ini juga yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam majmu' fatwa beliau adalah dalilnya keumuman hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Faqulu mislama yaqulul muadzin. Ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Nah, yang salah jawabannya justru dibalik. As-salatu haram minan naum, jawabannya an-naum khairum minas salat. Nah, walaupun tidak terucap secara lisan, tapi nah, ini keadaannya membuktikan. Malah nyenyak tidurnya. Dengar, selesai dengar, malah ya memposisikan bantalnya, selimutnya untuk lebih nyenyak tidurnya. Nah, itu berarti jawabannya dia seakan-akan menjawab apa? An-naum khairum minas shalah. Nah. Qomat? Nah, ini masih adzan. Sabar dulu. Masih adzan ini. Belum qomat, ya. Sebentar. Nah. Baik. Bab ini selesai. Taswib. Nah, sekarang gilirannya yang ditanyakan. Ya, ini masalah berikutnya, ikhwan wa jazakumullah. Apakah juga diikuti muadzin ketika dia qomat? Nah, ketika qomat. Ya. Sebagian ahlul ilm, pendapat sebagian ulama juga mengatakan istihbab. Disunahkan juga. Disunahkan juga mengikuti yakni iqamah. Nah, ini sebagian pendapat. Di antaranya adalah pendapat sebagian Syafi'iyah, Hanabilah. Nah, mereka berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adanain as-shalah. Di antara setiap dua adzan itu ada salat. Dua adzan yang dimaksudkan jelas, yakni adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah. Nah, padahal ikhwan wa jazakumullah, iqamah di sini disebutkan juga adalah adzan. Itu adalah Bentuknya, maknanya adalah juga makna adzan, karena adzan itu adalah iklan, pengumuman. Ya kan? Kalau adzan adalah pengumuman masuk salat, kalau iqamah itu pengumuman apa? Salat segera dimulai, segera ditegakkan. Qad qamatish shalah. Sungguh salat sebentar lagi ditegakkan. Nah, itu pengertiannya. Sehingga iqamah juga disebut adzan di hadis ini. Baina kulli adanain as-shalah, pada setiap dua adzan yakni terdapat salat. Yakni maksudnya dua adzan itu adzan dan iqamah. Maka karena iqamah itu juga dikatakan adzan, maka berarti masuk keumuman hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Naam, faqulu mislama yaqul muadzin, ucapkanlah semisal apa yang diucapkan oleh muadzin. Ketika itu muadzin mengucapkan yakni berupa iqamah, maka kita juga menirukan semisal yang dia ucapkan, yakni menjawab iqamah. Ini pendapat pertama. Naam. Pendapat yang kedua, ikhwan, mereka menjawab iqamah, menjawab iqamah, dan ketika sampai pada lafaz qad qamatish shalah, pada lafaz qad qamatish shalah, maka jawabannya dengan aqamahallah wa adamaha. Pernah dengar? Banyak orang mengamalkan demikian. Ya, ketika qad qamatish shalah menjawabnya aqamahallah wada maha. Nah, ya, yakni Allah akan menegakkannya. Nah, qada qamatish shalah, Allah akan menegakkannya. Dan Allah yang akan melaksanakannya, artinya dengan izin Allah akan ditegakkan salat, dan dengan izin Allah pula, nah, akan dilaksanakannya salat. Secara makna seperti ketika yakni khayal salah, la haula wala quwata illa billah, artinya adalah i'timad, bergantung kepada Allah. 6. Mereka ikhwan wa jazakumullah, ada dalilnya yang menyebutkan demikian lafaz aqamahallah wa adamaha. Ini ada dalilnya, yakni hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari hadis Abi Umamah. Hadis Abi Umamah. Namun, nah, tidak semua ada hadis mesti diamalkan. Loh, gimana sih? Nah, karena perlu tahap kedua. Ya, amalan harus ada dalil. Nah, namun tahap kedua, dalil itu harus sahih. Dalil itu harus sahih. Nah, nanti yang ketiga, tahap yang ketiga, amalan itu ya adalah sesuai dengan sisi pendalilan dari dalilnya. Nah, sesuai dengan sisi pendalilannya. Ya. Artinya kalau kamu dalilnya sholat, yang kamu bawa ya dalil sholat, bukan dalil wudu yang dipakai. Ini dalilnya sahih, tapi dalilnya dalil wudu, enggak pas. Kan begitu. Jadi harus pas sisi pendalilannya. Ini tahap-tahap istidlal. Tahap-tahap istidlal ya. Ya, ini harus ada dalil. Kemudian dalilnya harus diketahui sahih. Setelah itu, sisi pendalilannya juga harus pas sesuai dengan dalilnya. Nah, nanti tahap berikutnya adalah kalau istinbat hukum harus jam'ul adillah, mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Bukan hanya satu dalil saja. Bukan hanya satu dalil saja, kalau memang di sana didapati dalil-dalil yang lain. 6. Ikhwan fillah jazakumullah. Karena banyak orang yang penting ada dalilnya. Ya kan? Padahal dalilnya apa? Lemah, bahkan ada yang palsu. Nah. Ada juga yang penting ada dalilnya yang sahih. Ya, memang ini benar. Yang penting ada dalilnya yang sahih. Namun dalil itu dibawa ya pada amalan yang tidak tepat, yang tidak dikandungi, tidak ditunjukkan oleh dalil tersebut. Ini banyak Ya, ini namanya tidak tepat sisi pendalilannya. Tidak tepat sisi pendalilannya. Dan ini terjadi banyak pada amalan-amalan muhdas yang sifatnya baru atau bid'ah. Ya. Mereka ada dalil, tapi dalilnya tidak pas. Nah, imma dalilnya tidak sahih atau sisi pendalilannya yang tidak pas. Ini banyak contohnya. Nah, adapun dalam masalah ini, ucapan aqamahallah wa adamaha. Nah, ini adalah dalilnya ikhwan jazakumullah dari hadis Abi Umamah dikeluarkan lima Abu Dawud. Dalilnya adalah hadisnya lemah. Dalilnya di situ adalah dihukumi lemah karena ada dua sebab. Sebab pertama adalah rawinya ada yang majhul. Majhul itu tidak diketahui. Naam, tidak diketahui. Dan rawi yang majhul itu adalah hadisnya lemah. Yang kedua, pada rawinya terdapat nama Sahar. Sahar Ibnu Hausab. Sahar Ibnu Hausab dihukumi adalah rawi yang lemah. Naam, sehingga hadisnya adalah dihukumi adalah hadis lemah. La yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan dasar amalan, tidak bisa dijadikan hujjah. Wallahu a'lam bissawab. 6. Pendapat yang berikutnya ikhwan jazakumullah, pendapat jumhur ulama di mana iqamah itu tidak dituntunkan untuk menjawabnya. Tidak dituntunkan untuk menjawabnya. 6. Karena zahir hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengar adzan. Nida di situ adalah yang dimaksudkan adalah azan yang dikumandangkan oleh muadzin, yakni azan syar'i yang keumumannya adalah bukan iqamah. Bukan iqamah. 6. Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim beliau menfawatkan adamul istihbab, tidak disunahkan untuk menjawab iqamah. Di dalam fatwa beliau. Begitu juga Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin di dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-12 beliau mengatakan ar-rajih annahu la yutaba. Yang rajih adalah tidak diikuti, artinya tidak dijawab iqamah. Naam. Dan inilah pendapat yang kuat, ada pendapat jumhur para ulama bahwasannya yang disunahkan dijawab adalah adzan, sedangkan iqamah maka tidak. 6. Sehingga juga tidak didapati riwayat para sahabat mereka menjawab iqamah. Wallahu a'lam bissawab. Sudah? Bisa dipahami? Dari jawabannya? Nah. Zuhur, asar, habis isya itu berkat Nah, kalau ada tambahnya ini perlu butuh dalil. Nah, perlu butuh dalil. Nah, sementara dalil yang kita ketahui adalah cukup la haula wala quwata illa billah. Ya. Adapun mengkhususkan kalau subuh la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim, butuh dalil. Nah, berarti tugas antum mendatangkan dalil. Kalau pendapatnya demikian ya. Jadi dia lagi Ustaz. Memang benar itu Ustaz. Tapi kan di dalam Al-Qur'an itu saya tertulis bismillahirrahmanirrahim. Adapun jika kita sedang dalam Allah Al-Fatihah itu at-tahlil alus. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, kalau ini karena ada dalil. Nah, ketika Rasulullah SAW salat itu baca ta'awudz. Bahkan ta'awudznya tidak juga bisa yang tidak seperti dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an ya, ya ini mengatakan ta'awadzu minasyaitonir rajim. Ya kan? Ta'awadzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di dalam ta'awudznya Rasulullah dalam salat nanti ada lafaz yang lain. A'udzu billahi nam samil alim minasyaitonir rajim. Nah, di antaranya ada tambahan. Nah, kalau itu karena ada dalil. Nah, kalau antum menambah dalil menambah tadi bacaan untuk adzan subuh jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim, berarti butuh dalil. Nah, butuh dalil. Baik, tidak boleh kias-kias. Nah, kalau memang ada dalil kita terima. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah. Masih ada beberapa permasalahan di dalam adab menjawab ini. Di antaranya, Ikhwan Jazakumullah, apakah muadzin sendiri juga ada disunahkan menjawab? Nah, itu. Kemudian, apakah jawabannya keras ataukah pelan? Nah, dan apakah ketika menjawab boleh kita bercakap-cakap diselingi dengan ucapan-ucapan yang lain? Nah, saya sebutkan secara ringkas kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan ini yang saya ingat, karena untuk pembahasannya insya Allah kita sebutkan dalil-dalilnya pada pertemuan yang akan datang. Pertama, Ikhwan Jazakumullah, untuk menjawabnya disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Sharhul Mumtid beliau jilid yang kedua adalah tidak dengan suara keras, tetapi suara nam, bukan sir juga. Fakuru, maka ucapkanlah, itu bentuknya ucapan. Ada lafad, ya, ada lafad, tetapi cukup ada didengarkan oleh kita sendiri atau mungkin orang di samping kita, tetapi tidak sekeras muadzin. Nanti ucapkanlah semisal apa yang diucapkan oleh muadzin itu adalah maksudnya kalimat, bukan ya ini kerasnya. Nah, kenapa kata Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin, kalau muadzin keras itu memang semakin keras semakin bagus, karena untuk memang ya ini memberitahukan ke banyak orang, semakin banyak orang mendengar semakin bagus. Nah, tetapi kalau ya ini yang menjawab maka sudah cukup untuk dirinya, cukup untuk dirinya. Nah, jangan sampai nanti muadzinnya pakai pengeras suara, yang jawab juga royokan pengeras suara. Nah, ini jadi suara ya ini pelan. Kecuali kalau memang kita agak keraskan ingin mendidik orang-orang yang di sekitar kita, mungkin ada anak kita atau keluarga kita, apalagi mereka ngobrol, kita keraskan supaya mengingatkan mereka. Ya, artinya secara tidak langsung jawablah seperti nam saya ini, istilahnya adanya begitu. Nah, maka itu adalah tujuan yang lain, maka diperbolehkan. Kemudian Ikhwan Jazakumullah, apakah si muadzin, karena dia kan juga mendengar adanya sendiri. Ya, sementara Rasulullah SAW menyatakan idza sami'tumun nida, kalau kalian mendengar adzan, lah muadzinnya juga dengar kok. Apakah perlu dia menjawab? Maka pendapat yang rajih yang kuat adalah tidak. Nah, idza sami'tumun nida, nah, maka itu adalah yang dimaksudkan adalah selain muadzinnya. Orang yang mendengar ucapan itu adalah tentu lawan yang orang lain yang mendengar. Nah, ini. Kemudian masalah yang ketiga, jumhur para ulama berpendapat ya ini boleh di sela-sela kita menjawab adzan, boleh diselingi dengan ucapan sedang dengan ngobrol misalnya ya, atau berbicara dengan pembicaraan yang diperlukan. Walaupun yang afdol tentunya adalah ya ini kita mendengar dan kita menjawab sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah min qalbihi. Jawabannya itu dari hatinya, betul-betul dari hatinya, diyakini, dipahami maknanya. Nah, maka kondisi yang demikian maka yang afdol ya ini untuk kita tidak berbincang-bincang kecuali yang perlu, yang ada hajah memang. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang ketiga, yang keempat, masalah menjamak antara membaca Al-Qur'an dan menjawab adzan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak menganjurkan yang demikian. Tidak memperbolehkan yang demikian artinya. Nah, karena masing-masingnya adalah dibutuhkan untuk yakni tadi, kalau membaca Al-Quran dibutuhkan tadabbur. Nah, kalau antum memang sedang membaca Al-Quran di mana pada posisi tidak mungkin menghentikannya di tengah ayat, nah, atau lagi sedang tadabbur yang ini, maka lanjutkan baca Al-Quran boleh, karena membaca menjawab adzan tidak wajib, sementara di saat itu adalah ada yang lebih diutamakan misalnya. Tetapi kalau ingin menjawab adzan, berhenti dulu membaca Al-Qurannya, berhenti dulu jawab adzan, nah, baru setelah itu mungkin dilanjutkan baca Al-Quran. Silahkan mana yang diperlukan. Tetapi menggabungkan dua-duanya ketika ya ini adzan berkumandang, tetap aja baca Al-Quran. Nanti selesai dia, kita jawab, habis itu baca Al-Quran lagi. Maka yang demikian tidak diperkenankan. Nah, di antaranya adalah ya ini supaya tidak menjadi istibah, ya ini menyela-nyelai ayat-ayat Al-Quran dengan ya ini ucapan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab, dan masih beberapa perkara yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sementara kita cukupkan, kalau ada kekurangan dan kesalahan saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.